Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifun hafidhahumullahu ta'ala, al-mas'alatu thaniyah, makruhatu siyam. Kita lanjutkan permasalahan yang kedua dari bab yang ketiga dalam kitab siyam. Beliau menyebutkan dalam bab yang ketiga ini, permasalahan yang kedua, makruhatu siyam. Bab yang ketiga ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama, mustahabbatu siyam, hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa, telah kita bahas. Dan kita masuk pada pembahasan masalah yang kedua, yaitu hal-hal yang makruh, yang dibenci untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa. Qalu yukrahu fi haqqis sha'imi ba'dhal umuri allati qad tuaddi ila jarhi shaumihi wa naqsi ajrihi. Yukrahu fi haqqis sha'im, makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa, ba'dhal umur, beberapa perkara, allati qad tuaddi ila jarhi shaumihi, yang bisa mengantarkan kepada kecacatan dalam puasanya. Yang bisa mengantarkan kepada kecacatan atau mencederai puasanya. Wa naqsi ajri, dan mengurangi pahalanya. Wahia, yaitu yang pertama, al-awwal, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Yang pertama adalah mubalaghah, bersungguh-sungguh fil madmadah, dalam al-madmadah wal istinsyaq, bersungguh-sungguh dalam al-istinsyaq. Apa itu al-istinsyaq? Al-istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung di saat wudu. Asalnya sunnah melakukan al-mubalaghah fil istinsyaq, bersungguh-sungguh di saat istinsyaq, itu asal hukumnya sunnah. Tetapi bukan bagi orang yang berpuasa. Sunnah ini hukumnya untuk orang yang tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang berpuasa, maka tidak dianjurkan atau makruh, dibenci hal tersebut. Kenapa? Wadzalika, dikarenakan khasyyata ayyadhhabal ma'u ila jawfi, khawatir air itu akan masuk ke jawfi, ke rongganya atau ke perutnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima. Wabaligh, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq kecuali di saat kamu sedang berpuasa. Inilah poin pertama yang dibenci untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa, yaitu istinsyaq dengan berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh di saat istinsyaq. Ini asalnya sunnah bagi yang tidak berpuasa, tapi bagi yang berpuasa, maka itu dibenci. Karena khawatir air itu akan masuk lewat hidung. Di saat dia sungguh-sungguh dalam menghirup air lewat hidungnya, maka khawatir itu akan membuatnya masuk ke tenggorokan dan masuk ke perut. Sehingga khawatir puasanya akan batal. Tetapi permasalahan, jika terjadi hal ini, seorang yang berpuasa melakukan istinsyaq, kemudian air itu sampai masuk ke tenggorokannya, apakah puasanya batal? Maka jawabannya dirinci, dilihat. Jika dia tahu hukum istinsyaq bagi orang yang berpuasa itu tidak boleh atau makruh, dibenci perbuatan tersebut, dia tahu hukumnya bahwa ini tidak dianjurkan dan sengaja dia melakukannya, kemudian terjadi air itu masuk sampai ke tenggorokannya, maka puasanya batal. Karena di sini dia telah melakukan pembatal puasa dengan al-amd, dengan sengaja. Tetapi jika dia tidak sengaja, atau di saat dia menghirup air ke dalam hidungnya dan tidak sengaja ternyata air itu berlebihan dan langsung masuk ke tenggorokannya, maka di sini dia tidak sengaja, maka puasanya tidaklah batal. Kesimpulannya yaitu dilihat apakah dia sengaja, dipersyaratkan dalam batalnya puasa itu harus ada al-amd dan juga harus ada al-ilm, harus ada ilmu. Jika dia tidak tahu maka ma'dzur, tapi jika dia tahu dan dia sengaja melakukannya, maka di sini bisa membatalkan as-shaum. Oleh karena itu al-mubalaghah fil istinsyak ini tidak dianjurkan dan dibenci untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa. Tapi bagaimana caranya? Istinsyak dengan cara sederhana, tidak berlebihan. Cukup sekedar menghirup sedikit, sudah langsung keluarkan kembali. Al-thani, yang kedua, al-qublah liman taharraka syahwatah. Mencium bagi orang yang syahwatnya bergelora atau besar. Wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi. Dan dia bukanlah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Maksudnya dia la ya'man, tidak merasa aman atas dirinya. Jika dia mencium keluarganya, mencium istrinya, maka itu khawatir orang ini syahwatnya besar dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia dibenci melakukan perbuatan al-qublah ini, melakukan al-qublah. Fayukrahu lis-shaim, oleh karena itu orang yang berpuasa dimakruhkan baginya ayyuqabbila zaujatah, mencium istrinya, au amatah, atau budak perempuannya, li'annaha qad tuaddi ila itharati syahwah, karena hal itu dapat menyebabkan itharah, berkobarnya syahwat, allati tajurru ila fasadis shaum, yang mana hal itu bisa mengantarkan kepada rusaknya as-shaum, bil imna'i awil jima', yarhamukallah, bil imna'i awil jima', dapat mengantarkan rusaknya puasa dengan keluarnya mani atau al-jima'. Ini yang kedua. Jadi bagi orang yang syahwatnya besar dan dia tidak merasa aman atas dirinya, maka dia dimakruhkan untuk melakukan al-qublah terhadap istrinya. Karena itu khawatir akan mengantarkan dan menyeret dia untuk melakukan pembatal as-shaum. Yani al-jima'. Fa'in amina ala nafsih. Tetapi jika seseorang itu merasa aman atas dirinya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Fa'in amina ala nafsihi min fasadi shaumihi. Dia bisa mengendalikan dirinya dari hal yang bisa merusak puasanya. Fala ba'as. Maka ini tidak mengapa. Maka tidak mengapa dia untuk mencium keluarganya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim, dahulu beliau juga pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Qalat Aisyah, tetapi Aisyah mengatakan wa kana amlakukum li arabih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Wa kana amlakukum li arabih. Dia adalah orang yang paling mampu untuk mengendalikan arabih. Apa itu arabih? Ay hajati, yakni syahwat dia, keperluannya. Maka ini tentang hukum al-qublah, mencium bagi orang yang berpuasa, mencium keluarganya bagi orang yang berpuasa. Intinya dalam permasalahan ini dirinci, karena keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang syahwatnya besar, mudah untuk bergelora, maka di sini bagi yang orang seperti ini kondisinya, makruh baginya untuk mencium istrinya. Tetapi jika tidak, dia masih bisa mengendalikan syahwatnya dengan melakukan perbuatan tersebut, maka di sini tidak mengapa dan tidak masalah baginya untuk melakukan hal itu sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa kadzalika, demikian pula ya alaihi tajannubu kullama min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Demikian pula hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi, menghindari kullama min sya'nihi, seluruh hal-hal yang bisa itharati syahwatihi. Kullama min sya'nihi itharatu syahwatihi, yang bisa mengobarkan syahwatnya, wa tahrikiha, dan membuatnya semakin besar. Maksudnya di sini, hendaknya seorang yang berpuasa itu juga dia hendaknya menjauhi hal-hal yang bisa membuat syahwatnya itu menjadi besar. Apa contohnya? Kaidamatin nadhari ila zaujah, seperti terus-menerus dalam memandang istri, awil amah, atau budak wanita yang dia miliki. Kaidamatin nadhar, hal-hal yang bisa membuat syahwatnya semakin besar dan berkobar, seperti apa? Melihat istri, yang terlebih bagi yang baru menikah. Au tafakkur fi sya'nil jima', atau seperti terus-menerus dalam memikirkan perkara al-jima', hubungan. Li'annahu qad yu'addi ila al-imna'i awil jima', karena memikirkan hal-hal tersebut atau melakukan hal-hal ini, yakni terus-menerus dalam memandang seorang yang boleh baginya untuk dia hubungi, atau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan al-jima', maka ini bisa mengantarkan kepada al-imna, keluarnya mani, atau bisa mengantarkan kepada al-jima' di saat puasanya. Qalu al-thalith, kemudian perkara yang makruh yang ketiga, bal'un nikhamah. Bal'un nikhamah, menelan dahak. Li'anna dhalika yasiru ilal jawf. Kenapa? Dikarenakan menelan dahak yang sudah keluar sampai ke mulut, kemudian dia telan kembali, hal itu yasilu ilal jawf, dapat menyampaikan kepada al jawf, kepada perut lagi. Wa yataqawwa bih, dan mungkin saja itu akan membuatnya kuat. Ila janibil istighdar, di samping itu, di sisi yang lain, yang pertama hal itu seakan-akan dia masukkan sesuatu ke dalam perutnya. Dan yang kedua, di samping hal itu, al istighdar, terdapat al-istighdar, yakni kotoran, hal yang dianggap kotor, hal yang jijik, perbuatan yang kotor, al-istighdar, wad-darar, dan juga dalam menelan ludah itu, menelan dahak itu terdapat ad-darar, darar, sesuatu yang mabarat, alladhi yahsulu min hadzal fi'l, yang timbul dari perbuatan ini. Maka ini poin yang ketiga dari perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa, yaitu menelan dahak, menelan dahak. Tetapi di sini Syekh menjelaskan apa sebabnya menelan dahak itu perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa, dikarenakan dahak itu jika telah keluar, maka dia jika menelannya kembali seakan-akan dia memasukkan sesuatu dari mulutnya lagi ke dalam perut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah perbuatan yang kurang baik untuk dilihat, istighdar, yang teranggap kotor dan jorok. Sehingga dua sisi ini yang membuat menelan ludah atau menelan dahak itu adalah perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa. Tetapi apakah orang yang menelan dahaknya itu batal puasanya? Apakah batal puasa seorang yang menelan dahaknya, dahaknya keluar, kemudian dia telan kembali dahannya, apakah hal itu membatalkan as-shaum yang sedang dia lakukan? Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa dikarenakan dia mengembalikan atau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Dan di sana ada pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang rajih yang kuat, bahwa hal itu tidaklah membatalkan as-shaum. Hal itu tidaklah membatalkan as-shaum karena menelan dahak bukanlah semakna dan tidak serupa dengan makan dan minum. An-nakhamah atau an-nikhamah, dahak itu sesuatu yang keluar asalnya dari dalam tubuh atau dari perut. Dia keluar dari tenggorokan, maka jika dia memasukkannya kembali, maka hakikatnya dia tidak memasukkan sesuatu dari luar. Dia memasukkan sesuatu yang keluar dari dalam. Jadi sebagaimana yang kita pelajari, bahwa as-shaum atau makan dan minum itu membatalkan puasa dan semakna, dan hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Dari sisi apa membatalkan puasanya? Kata para ulama bahwa semua yang masuk itu membatalkan puasa. Adapun yang keluar dari tubuh itu tidaklah membatalkan puasa. Sehingga pendapat yang rajih dalam muntah tidaklah membatalkan puasa. Orang yang muntah itu tidaklah batal puasanya karena dia mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, bukan memasukkan sesuatu. Maka yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Maka dahak yang dia keluarkan dari tubuh, yang dia keluarkan dari tenggorokannya, itu bukan sesuatu dari luar, itu dari dalam. Sehingga ketika dia mengembalikannya kembali, dia tidak seperti orang yang memasukkan benda-benda lain yang asalnya dari luar. Tidak seperti makan dan minum. Sehingga asalnya tidaklah batal as-shaum, tidaklah batal puasa dia. Tetapi hal ini kata para ulama makruh. Hal ini makruh. Kenapa? Karena ini terdapat al-istighdar. Al-istighdar yaitu sesuatu yang teranggap kotor dan jorok. Jadi sisi ini sajalah sehingga hal itu dimakruhkan oleh para ulama untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa. Adapun masalah batalkah puasanya, maka tidaklah batal. Yang keempat, perkara yang makruh yang berikutnya, dzauqut ta'am. Dzauqut ta'ami li ghairil hajah, mencicip makanan tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Mencicipi masakan yang dia masak atau mencicip makanan tanpa ada keperluan. Berarti fa'inkana muhtajan ila dhalik. Berarti jika seseorang itu butuh untuk mencicipi makanannya, seperti apa orang yang butuh itu? Kan yakuna tabbakh, seperti tabbakh, koki, tukang masak. Baik dia di restoran, di rumah makan, koki, dia tukang masak. Yahtaju ila, demikian juga seperti istri atau seperti ibu rumah tangga yang memasak di dalam rumah. Maka tukang masak yahtaju lidzauqi milhi wa ma asbaha. Tukang masak itu terkadang butuh untuk mencicip rasa milh, rasa garamnya, wa ma asbaha, dan yang semisalnya. Dia butuh untuk merasakan masakannya ini, apakah sudah pas, apakah sudah sesuai dengan seleranya, apakah sudah enak atau belum, sehingga dia cicip. Apakah mungkin saja dia lupa belum ngasih garam, atau kebanyakan garamnya, atau kurang garam, dan seterusnya. Dia koki, dia orang yang masak, maka boleh bagi dia untuk mencicipi hal tersebut karena dia butuh, ada keperluan. Adapun orang yang tidak ada keperluan, bukan tukang masak, bukan orang yang memasak, maka di sini makruh bagi dia untuk melakukan hal ini. Adapun yang ada keperluan, seperti orang yang masak, maka di sini boleh. Fala ba's. Kemudian beliau mengatakan ma'al hadr. Tetapi harus dengan ada al-hadr, waspada. Kewaspadaan min wusuli syai'in min dzalika ila halqih. Harus ada kewaspadaan agar tidak ada makanan yang masuk ke tenggorokannya, ketika dia mencicip, tidak boleh dia mencicip kemudian dia menelan, tidak. Mencicip itu hanya sekedar lidah. Dia cicip, kemudian dia buang lagi. Bukan dia cicip, kemudian dia telan, tidak. Maka ini makan. Dicicip, kemudian ditelan, ini makan, tidak boleh. Jadi dicicip, kemudian dia sudah tahu rasanya, baru dia buang lagi apa yang dia masukkan tersebut. Inilah empat hal yang makruh hukumnya untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama tadi, al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Yang kedua, bagi orang yang syahwatnya mudah untuk bergelora, untuk berciuman dengan istrinya atau budaknya. Yang ketiga, menelan dahak. Dan yang keempat, mencicip makanan bagi orang yang tidak ada keperluan. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat, al-babur rabi' fil qadha'i wasyiamil mustahabbi wa ma yukrahu wa yuhramu minas syiam. Bab yang keempat, setelah beliau menjelaskan perkara-perkara yang mustahab untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa dan perkara yang makruh, maka beliau menjelaskan permasalahan berikutnya. Beliau masukkan pada bab yang keempat, yaitu tentang qadha', permasalahan qadha' as-shaum. Wasyiam al-mustahab, dan permasalahan tentang puasa-puasa sunnah. Di dalam bab ini terdiri tiga permasalahan yang akan beliau bahas. Yang pertama tentang permasalahan mengqadha as-shaum. Yang kedua tentang apa saja itu puasa-puasa sunnah. Dan yang ketiga, wa ma yukrahu wa yuhramu minas syiam. Dan yang ketiga, puasa-puasa yang makruh dan yang haram untuk dilakukan. Jadi ada puasa-puasa sunnah, ada puasa-puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram untuk dikerjakan. Pada waktu tertentu, puasa tersebut menjadi sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang dibenci. Qala al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama tentang qada'us siyam, mengqada' puasa. Qalu idha aftara al-muslimu yawman min ramadhan bi ghairi udhrin. Jika seorang muslim berbuka sehari dalam bulan Ramadan bi ghairi udhr, tanpa ada udhr, wajib alaihi an yatuba ila Allah wa yastaghfirah, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah dan istighfar, meminta ampun kepadanya. Tentunya bertaubat dengan syarat-syarat taubat, taubat yang nasuh, bukan hanya sekedar taubat-taubat, tetapi dia tetap mengulangi perbuatan maksiat yang dia lakukan tersebut. Taubat yang benar. Maka siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa ada udzur, apa konsekuensinya? Yang pertama, dia berdosa. Wajib bagi dia untuk bertaubat. Li'anna dhalika jurmun azim. Karena hal itu merupakan jurm, dosa besar. Wa mungkarun kabir, dan merupakan perkara mungkar yang besar. Wa yajibu alaihi ma'at taubah wal istighfar al-qada'a biqadri ma aftara ba'da ramadhan. Konsekuensinya kedua, kata Syekh di sini, di samping dia harus bertaubat karena dia telah melakukan dosa besar, yang kedua adalah wajib bagi dia untuk mengqadha, untuk mengganti, biqadri hari atau sesuai kadar hari, ma aftara ba'da ramadhan, sesuai kadar hari yang dia batal puasanya atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan tersebut. Di sini sebuah permasalahan yang disebut oleh Syekh di sini oleh para muallif, yaitu tentang orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa ada udzur, tanpa ada udzur, sehingga keluar dari sini orang yang ada udzur. Kita tidak membahas orang yang ada udzur, kita sekarang permasalahannya membahas orang yang tidak ada udzur, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadhan atau dia membatalkan puasanya di bulan Ramadhan. tanpa ada uzur. Apa konsekuensi yang pertama? Dia berdosa dengan dosa besar. Nah, sepakat kaum muslimin, orang yang sengaja membatalkan puasanya dan tidak berpuasa di bulan Ramadan, dosa besar. Sehingga wajib bagi dia untuk bertaubat. Wajib bagi dia untuk bertaubat, dan dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang agung. Kemudian, permasalahan yang berikutnya atau konsekuensi yang kedua, yaitu dia harus mengqadha. Dia harus mengganti hari yang dia berbuka tersebut. Di sini, konsekuensi yang kedua ini terdapat khilaf di antara para ulama. Jadi apakah orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur harus mengganti? Nah, berdosa tidak ada perselisihan, dia harus bertaubat. Apakah dia harus mengganti di hari yang lain? Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat sebagian ahli ilm, dan ini pendapat jumhurul ulama, bahwa dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Dan di sana ada pendapat yang kedua, bahwa dia tidak perlu untuk mengqadha. Bahwa dia tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena dia telah membatalkan puasanya di bulan Ramadan, atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut bighairi udzur, tanpa ada udzur. Maka siapa saja yang tidak puasa atau membatalkan puasanya tanpa ada udzur, dia berdosa, tetapi dia tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya tanpa ada udzur. Karena yang namanya qadha itu Allah syariatkan, Allah wajibkan al-qadha itu khusus bagi orang yang tidak berpuasa karena ada udzur. Sehingga kaidahnya, kesimpulannya, orang yang melakukan pembatal puasa atau dia tidak sengaja tidak berpuasa tanpa ada udzur, di sini dia tidak perlu qadha. Tetapi jika dia ada udzur, tidak berpuasa atau membatalkan puasanya karena ada udzur, maka di sini dia harus mengqadha. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, ini udzur bolehnya seorang berbuka. Maka kata Allah, "Fa'iddatun," maka dia harus mengganti di hari yang lain. Adapun para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini, berarti Allah di sini menyebutkan orang yang harus mengqadha itu adalah orang yang dia ada uzur di saat dia tidak berpuasa, sakit atau safar atau udzur-udzur yang lain. Sehingga orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada dan dia ada uzur, tidak perlu dia atau dia harus mengqadha. Orang yang berpuasa dan dia ada uzur, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, maka di sini dia mengqadha di hari yang lain berdasarkan ayat ini. Adapun orang yang tidak ada udzur dan dia sengaja membatalkan puasanya, maka di sini dia tidak ada qadha bagi dia, dan dia telah melakukan dosa besar. Dia telah terjerumus ke dalam sebuah dosa besar dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Saking besarnya dosa yang dia lakukan itu, qadha itu tidak bisa menggugurkan dosa dia, sehingga tidak perlu seorang itu mengqadha. Kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa walaupun dia berpuasa selama 1000 hari, itu tidak akan bisa mengganti 1 hari yang dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Sehingga hal ini sama seperti permasalahan as-shalah. Seorang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada udzur, dia tinggalkan sholat sampai keluar waktunya, sengaja dia tanpa ada udzur, maka dia hukumnya tidak perlu dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja tersebut, dan dia telah melakukan dosa besar, cukup bagi dia untuk bertaubat. Ini pendapat yang rajih, inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh sebagian as-sahabah dan juga dipilih oleh Syekh Ibn Hazm wa Ibn Taymiyyah dan juga dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Al-Lamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala al-muallifun. Kemudian para muallif melanjutkan, qala wujubul qada'u huna 'ala al-fawr. Menurut pendapat yang pertama, bahwa dia harus mengqada, orang yang tidak berpuasa tanpa ada udzur, dia harus mengqada. Dan qada bagi orang yang seperti ini itu harus dilaksanakan dengan al-fawr. Harus dilaksanakan dengan al-fawr. Apa itu al-fawr? Bersegera. Harus dilaksanakan dengan al-fawr. Langsung, bersegera. Mengqadanya itu langsung. Jadi setelah hari Id, tanggal 2 Syawal, dia harus mengqada hari yang dia berbuka tersebut. Ala sahih min aqwali ahli al-ilm. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Li'annahu ghairu murakhasin. Karena orang ini, dia batal di bulan Ramadan tersebut, atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak ada udzur baginya, tidak ada keringanan baginya untuk boleh berbuka. Laisa lahu murakhas lahu fil fitr. Tidak ada keringanan baginya untuk berbuka. Wal aslu ay yu'addiyahu fi waqtihi. Dan asalnya, seseorang itu harus melakukan ibadah pada waktunya. Saya mendapat yang rajih bahwa orang yang seperti ini kondisinya bahwa tidak perlu bagi dia untuk mengqadha dan tidak akan bisa menutupi puasa yang dia tidak lakukan di bulan Ramadan karena tanpa ada udzur tersebut. Tapi dia harus bertaubat. Yang kedua atau rincian yang berikutnya, amma idza aftara bi udrin. Adapun jika seseorang itu berbuka dengan udzur, dia berbukanya itu ada udzur. Kahaidin au nifas, seperti wanita haid atau nifas, au maradin au safarin, atau orang yang sedang sakit atau dalam keadaan safar, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya, minal azail mubihah, dari udzur-udzur yang al mubihatil fitr, yang membolehkan baginya untuk berbuka, fa innahu yajibu alaihil qada, maka di sini wajib baginya untuk mengqada. Naam, dengan kesepakatan para ulama, seorang yang berbuka di bulan Ramadan, dia ada udzur, sehingga dia tidak dosa. Berbukanya dia itu keringanan dari Allah, ada udzur dia. Seperti orang sakit, orang wanita yang haid, nifas, dan seterusnya, dari orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka dalam berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia harus mengganti di hari yang lain. Hanya saja ghairah, bedanya, ghairah annahu la yajibu ala al-fawr. Hanya saja sifat qadha mengganti hari yang dia berbuka tersebut, itu tidak harus dilakukan dengan al-fawr, dengan segera. Jadi tidak harus dia langsung tanggal 2 Syawal harus berpuasa, tidak. Ada menurut pendapat jumhur, orang yang pertama tadi dia berbuka tanpa ada udzur, maka dia harus menggantinya di tanggal 2 Syawal jika tidak ada udzur. Tapi jika seorang ada udzur, maka dia menggantinya, tidak harus cepat-cepat mengganti puasa yang dia tidak berpuasa karena ada udzur tersebut. Bal 'ala tarahi, bahkan boleh bagi dia untuk mengakhirkan qada tersebut ila ramadhanin akhar, sampai batas sebelum Ramadan berikutnya. Nah, ini yang sahih. Jadi terdapat khilaf antara para ulama apakah harus mengqada itu langsung 'alal fawr, bersegera dalam mengqada atau tidak. Pendapat yang rajih bahwa boleh bagi dia untuk mengakhirkan dalam mengqada, intinya dia sebelum masuk Ramadan berikutnya, itu semua sudah terlunasi hutang-hutang Ramadan yang kemarin. Dan dalilnya adalah hadis Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa aku mengakhirkan qada puasaku sampai aku tunaikan puasa yang aku batal pada Ramadan kemarin, aku tunaikan puasa, aku qada puasa tersebut di bulan Syaban. Maka perbuatan Aisyah di sini menunjukkan, dan Rasulullah SAW masih hidup waktu itu, menunjukkan bahwa Rasul tidak mengingkarinya. Maka ini takrir dari Nabi SAW. Maka boleh mengakhirkan dalam mengqadha puasa yang dia tidak lakukan di bulan Ramadan karena ada udzur, karena ada udzur. Lakin yundabu lahu, tetapi disunnahkan baginya. Wa yustahabbu at-ta'jil, demikian pula dianjurkan baginya untuk bersegera dalam mengqadha. Naam, tidak wajib seseorang itu harus cepat-cepat mengqadha puasa yang dia tidak lakukan di bulan Ramadan karena ada udzur, tetapi ini sunnah. Sunnah dia harus bersegera dalam mengqadha. Kenapa? Li'anna fihi isra'an fi ibra'id dhimmah, karena hal itu merupakan al-isra', bercepat-cepat untuk menggugurkan tanggungan beban yang dia pikul. Seseorang jika dia masih ada puasa bulan Ramadan yang belum terlunasi, tentunya itu adalah beban, tanggungan yang ada di pundak dia sampai dia melepaskannya dengan mengganti puasa tersebut. Sehingga ketika seorang bersegera dalam mengganti puasa yang dia ada hutang di bulan Ramadan kemarin, maka dengan itu dia cepat terselesaikan kewajiban dia. Wali annahu ahwatu lil 'abd, dan hal itu juga merupakan sesuatu yang lebih berhati-hati. Faqad yatra'u, kenapa? Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu, dikarenakan seseorang terkadang menimpa sesuatu atau faktor-faktor yang membuatnya terhalangi dari as-shaum. Misalnya dia ada waktu, ada kesempatan untuk berpuasa, tapi dia menunda, nanti saja. Tetapi nanti tiba-tiba dia sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa, padahal ada waktu asalnya. Seperti kamaradin wa nahwi, seperti orang yang sakit dan seperti sakit dan yang semisalnya dari penghalang-penghalang yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka hukumnya sunnah mempercepat dalam mengqadha puasa, karena hal itu merupakan bersegera dalam menggugurkan beban kewajiban yang ada dalam tanggungannya. Kemudian permasalahan berikutnya, fa in akharahu hatta Ramadan atsani, jika ada seseorang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya, maka ini ada dua keadaan. Wa kana lahu udhrun fi ta'khirih, keadaan yang pertama dia ada udzur dalam mengakhirkannya sampai ke Ramadan berikutnya. Jadi orang yang belum sempat mengqadha puasanya sampai datang masuk Ramadan berikutnya, ada dua keadaan. Yang pertama, dia ada udzur dalam mengakhirkan qadha-nya itu sampai masuk Ramadan berikutnya, ada udzur. Seperti apa? Ka'anistamarra udruhu fa'alaihi al-qadha'u ba'da Ramadan athani, seperti orang yang terus-menerus kondisinya selalu dalam udzur. Terus-menerus kondisinya selalu dalam udzur. Contohnya, seorang yang dia pekerjaannya safar, sehingga hari-harinya dia selalu safar dan safar. Atau seorang yang haid, wanita yang hamil dan menyusui. Terkadang wanita yang hamil di saat kehamilannya dia tidak mampu untuk berpuasa, khawatir, maka boleh bagi dia ini udzur, boleh baginya untuk berbuka. Kemudian lahir janinnya, lahir bayinya, dan dia harus menyusui, dia masih keberatan untuk berpuasa. Terus hal itu berjalan sampai masuk setahun, masih belum sempat dia mengqadha, maka ini udzur. Maka jika ada seorang yang seperti ini kondisinya, atau sakitnya terus, masih belum sembuh sampai tahun berikutnya, maka di sini udzur, dia mengakhirkan qadha-nya itu sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi al-qadha'u ba'da Ramadan ats-tsani. Maka tetap kewajiban qadha itu tetap ada. Tapi kapan? Sampai dia lakukan qadha tersebut setelah selesainya Ramadan yang kedua. Jadi boleh dia mengakhirkan jika ada udzur, dan dia mengqadha-nya setelah masuk Ramadan yang kedua dan setelah selesai dari Ramadan yang kedua. Keadaan yang kedua, amma in akharahu. Adapun jika seseorang itu mengakhirkan qadha Ramadan ila Ramadan ats-tsani, sampai Ramadan berikutnya, bi ghairi udhrin, tanpa ada udhur, fa alaihi ma'al qadha'i it'amu miskin an kulli yawm. Maka di sini dia telah berdosa. Konsekuensinya dia harus bertaubat karena dia mengakhirkan qadha'nya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur, ada waktu sehat, ada waktu kemampuan untuk mengganti, tapi dia tidak melakukannya. Maka di sini apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihil qadha', maka dia juga harus mengqadha' setelah Ramadan berikutnya tersebut untuk mengganti Ramadan yang tahun lalu. Tetapi bersamaan dengan itu, kata Syekh di sini, dia harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ini jika dia tidak ada udzur dalam mengqadha dan dia mengakhirkan sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi dia harus mengqadha setelah Ramadan yang kedua, plus ditambah lagi dengan memberi makan setiap hari yang dia berbuka padanya satu orang miskin. Tetapi di sini terdapat permasalahan dan khilaf para ulama. Apakah dia harus mengganti atau apakah dia harus memberi makan setiap hari yang dia berbuka di Ramadan tahun lalu satu orang miskin? Di sini pendapat yang sahih bahwa barang siapa yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan tanpa ada udzur sampai masuk Ramadan berikutnya, maka bagi dia cukup untuk mengqadha saja di Ramadan yang setelah Ramadan yang kedua, dan tidak perlu bagi dia untuk memberi makan satu orang miskin karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mewajibkan akan hal ini. Tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan akan hal ini. Nah, di sana diriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah SAW, tapi hadis itu adalah hadis yang sangat lemah, tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil. Dan juga telah diriwayatkan atsar as-sahabah, sebagian sahabat melakukan hal ini, memfatwakan bahwa orang yang kondisinya seperti ini dia harus memberi makan setiap hari yang dia berbuka satu orang miskin. Namun pendapat sahabah ini terdapat khilaf di antara mereka, dan juga pendapat sahabah yang seperti ini kondisinya menyelisihi dalil, sehingga pendapat sahabah itu tidak bisa dijadikan hujjah jika menyelisihi nas yang jelas. Jadi pendapat sahabah kapan bisa dijadikan hujjah? Jika tidak menyelisihi nas. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, nas itu sangat jelas bahwa Allah hanya mewajibkan mengqadha bagi orang yang ada uzur untuk tidak berpuasa. Itu saja yang thabit dari nas Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu pun hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mewajibkan orang yang seperti ini harus memberi makan satu orang miskin. Sehingga pendapat yang sahih bahwa tidaklah wajib bagi dia untuk memberi makan satu orang miskin di hari yang dia berbuka di Ramadan tahun lalu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengakhirkan qadha tanpa ada udzur sampai masuk Ramadan berikutnya. Qala wala yushtaratu fil qadha'i, kemudian permasalahan selanjutnya, wala yushtaratu fil qadha'i at-tatabu', tidak dipersyaratkan dalam mengqadha hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan itu dengan at-tatabu', berurutan. Tidak syarat. Jadi tidak harus misalnya dia ada hutang seminggu, satu pekan. Jadi dia harus satu pekan dia mengqadha'nya. Urut, tidak. Bal yasih, bahkan boleh yasih, sah jika dia mengqadha'nya mutatabi'an, baik berurutan atau berpisah-pisah. Wa mutafarriqan liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia mengganti di hari yang lain. Falam yashtarit, maka Allah tidak mempersyaratkan dalam qadha tersebut, fi hadhil ayyam at-tatabu', tidak mempersyaratkan dalam qadha hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan adanya berurutan padanya. Walau kana syartan labayyana, seandainya itu merupakan syarat seseorang harus mengqadha itu dengan cara berurutan, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga akan dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan akan hal tersebut, sehingga asalnya bahwa boleh bagi seorang untuk mengqadha hari-hari yang dia berbuka itu dengan cara terpisah. Tetapi tentunya yang lebih utama, yang sunnah, yang lebih utama adalah dia mengqadanya dengan cara berurutan. Dikarenakan hal ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu lebih cepat dalam melepas tanggungan kewajiban dia, dan hal itu lebih cepat dia bebas dari apa yang Allah wajibkan baginya. Dan dia, karena seorang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dia meninggal dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan as-shaum, atau dia ada halangan-halangan yang membuat dia tidak dapat mengqadha puasanya lagi. Taib ila huna, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.